وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: ويستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة فإنه لا ينجس الماء القليل. ذكر ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك علما نافعا من علوم الفقه ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنك أنت السميع مجيب الدعاء. قال الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى: ويستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة فإنه لا ينجس الماء القليل. ذكر ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسنة. ويستثنى إيش معناه؟ أطارتنيا دان لكتواليكان أيضا جوغا لكتواليكان جوغا ma idza akala as-sabi shay'an najisan, apa yang jika as-sabi, artinya apa as-sabi? Anak kecil ya, dan biasanya as-sabi anak kecil ya anak balita atau anak bayi itu akala. Jadi as-sabi tersebut, anak bayi atau anak kecil tersebut memakan shay'an, sesuatu apapun itu. Namun sesuatu tersebut mutlak apapun sesuatu itu, namun ditakyid dengan sifat najis. Misal dalam fikih Syafi'i, tai kotak itu najis. Ya, dalam fikih Syafi'i, tai kotak itu najis. Nah, biasanya kan tai kotak itu kan mampirnya di depan rumah yang punya ayam. Kalau enggak punya ayam, ada tai kotak tiba-tiba, itu berarti aneh kan. Nah, ini ada ayam sekitarnya, baik ayam tetangga atau ayam siapa gitu. Membuang kotorannya depan rumah. Kemudian bayi tersebut merangkak menuju ke depan rumah dan mencobanya. Iya, ketawa itu mungkin antum pernah melakukannya, ya kan? Nah, kemudian apa sih ini? Nah, dicolek sedikit, dikira sambal hijau kan, dimakan padang, maka dimakan. Kemudian kan di sini dia memakannya akala, di sini iza akala, berarti kan akala itu kan memasukkan makanan ke dalam mulut. Syai'an najisan. Nah, dalam fikih Syafi'i, tai kotak itu najis. Baik. Thumma ghaba. Ghaba di sini yaitu syai' tersebut. Benda tersebut ghaba, absen, langsung hilang. Maksudnya hilang ya, tertelan atau gimana gitu. Wahtamala taharata famihi. Nah, karena dia kan udah makan. Ketelan dalam kan. Ada ihtimal artinya gitu. Dia kuaibus lah. Posibilitas. Dan ada kemungkinan kesucian famihi. Famihi artinya apa? Mulut. Hi di sini kembali kemana? Sobi. Wahtamala taharata famihi. Bisa juga waktu mila taharatu famihi boleh. Dan memungkinkan, keadaan ini memungkinkan sucinya mulutnya bayi tersebut. Kenapa? Ya karena udah makan, udah dimasukin ke. Berarti fam di sini kan, fam mulutnya itu ada kemungkinan sudah suci karena mungkin begini jelas itu di jilat nah talhirah seperti juga hirah hirah nih coba sih hirah apa arti hirah kucing kucing makannya apa daun atau bengkoang atau apa? Ikan boleh ikan enggak najis wajar mas ah kotoran ikan ngapain makan kotoran ikan sesi memikir lah tikus membangkai najis dia baik dimakan oleh kucing itu nah kemudian pas ketika antum melihat dia makan antum pengen enggak itu sebenarnya ibarat bukan di situ. Tapi ketika antum makan, antum melihat setelah dia makan kan biasanya kucing itu, gigin apa? Menjilat-jilat mulutnya. Ya kemudian jilat terus digigit-gigit kan pakai tangannya gitu kan? Kalau antum perhatikan. Baik. Di sini dengan sedapnya dia setelah makan udah selesai puas gitu makanan gitu kan? Kan kemudian apa? Dibersihkan mulutnya oleh lidahnya. Dan kita menghukumi lidahnya kucing dan ludahnya liurnya itu tahir atau najis. Asalnya lidah kucing tahir atau najis. Tahir kalau kita hukumi najis berarti najis semua bulu-bulunya nanti. Karena ini kan dijilatin semua bulunya. Tahir kan? Sehingga mulutnya tersebut ketika setelah memakan benda najis, binatang najis, bangkai najis dimakan terus dijilat-jilat menjadi ada estimal kemungkinan posibilitas suci. Gitu kan? Seperti bayi makan juga ada kemungkinan suci setelah itu mulutnya. Gitu kan? Udah dua kasus ini tergambar enggak? Fa innahu la yunajjisul ma'al qalil. Sesungguhnya itu keadaan itu tidak menajiskan air yang sedikit. Apa hubungannya dengan air? Nah, kucing kan setelah dia makan bangkai tikus kan seret gitu. Nah, cari minum. Minum di gelas antum. Minum kan? Nah, antum tahu, antum nonton. Ngeliat kronologi semua itu, ngeliat kejadian semua itu dari penampakan tikus di lubang, kemudian ditangkapnya tikus sampai dimakan najis bangkai, kemudian kucingnya jilat-jilat mulutnya sampai ada kemungkinan suci, kemudian kucing itu kemudian mencari air dan kemudian antum tunjukkan itu air saya ambil. Nah terus habis itu kucing itu minum di air antum. Nah di sini apa hukumnya itu air yang dijilat-jilat kucing itu datang suci ya beneran. Kucing datang beneran masya Allah. Sini antum. Nah apa hukumnya? Fa innahu la yunajjisul ma'al qalil. Air di gelas antum ini air qalil karena di bawah 20 kecuali kalau 12 kalau gelas antum lebarnya gede banget sampai 204 kg maka bisa air qalil tapi ini air qalil maka enggak masalah dengan ini sehingga air bekas jilatan kucing itu tidak masalah untuk antum minum atau antum ambil wudu dengannya enggak masalah. Oke. Walaupun secara tradisi tentu kita enggak mau. Nih, Zakar al-Raika Ibn Salah seorang ulama muhaddis faqih Syafi'i itu menyebutkannya dalam kitabnya Wahiyah Mas'alatun Hasanah dan Izya adalah dan itu adalah masalah permasalahan yang bagus. Bagus. Oke. Okay. Baik, Mas Malik ini ada. وقال مالك رضي الله عنه وقال مالك رضي الله عنه الماء القليل لا ينجس الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهبنا واختاره رويان وفي قوله قديم وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير واختاره جماعة منهم واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه الغاية القصوى وهو قوي من حيث النظر لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين الحديث. أقول مالك الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهبنا واختاره الروياني وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه الغاية القصوى وهو قوي من حيث النظر لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين الحديث. طيب وقال مالك بركاته من مالك الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير. مذهب مالكي dan ini mazhab yang lebih tepat dibandingkan dengan mazhab yang kita pelajari sekarang untuk urusan ini. Qala Malik, Imam Malik berkata al-ma'ul qalil, air yang qalil di bawah dua qullah la yanjusu, tidak najis illa bitaghayyur, kecuali dengan sebab adanya taghayyur, perubahan, kal kathir, sebagaimana air yang kathir juga. Bedanya dengan mazhab Syafi'i apa? Apa bedanya? Kalau mazhab Syafi'i, al-ma' al-qalil itu yanjus bimujarrad mulaqatin najasa. Sekadar masuk najis aja, air yang sedikit itu udah jadi najis. Benda najis sekadar masuk aja ke air yang qalil itu sudah menjadi najis selama najis itu mu'athirah. Nah, kalau misal air itu banyak, barulah dalam mazhab Syafi'i dia bisa menjadi najis kalau berubah. Kalau sekedar masuk benda najis, tidak masalah dengan air banyak. Jadi ibrohnya kalau dalam mazhab Syafi'i, itu ibrohnya di banyak atau sedikitnya air. Nah, jadi hukumnya di ibrohnya di banyak, barometernya di banyak atau sedikitnya air. Dan sedikit atau banyaknya air, barometernya di 20 atau enggak. Beda kalau misalnya mazhab Malik. Barometer kenajisan air itu bukan di banyak atau sedikitnya, tapi di taghayyur atau enggaknya, berubah atau enggak gitu. Banyak banget belum itu sekarang, banyak yang mati jangan kata orang. Ya gitu ya. Apa di sini apa perbedaannya mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, atau mazhab Maliki bedanya dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam masalah ini? Mazhab Maliki itu barometer kenajisan air itu dari taghayyur, perubahan air. Jadi mau air itu sedikit kena benda najis atau enggak berubah, maka enggak masalah. Itu mazhab Maliki. Dan itu insyaallah yang lebih tepat insyaallah. Kalau mazhab Syafi'i dan Hanbali, barometernya itu di banyak atau sedikitnya air, bukan di berubah atau enggaknya. Ya. Banyak atau sedikitnya air itu barometernya juga di 2 qullah, 204 kg air. Kalau misalnya dia itu air sedikit, masuk benda najis walaupun enggak berubah. Selama benda najis itu mu'asirah yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya, maka menjadi najis. Seperti misalnya kotoran kucing. Masuk ke ember. Embernya ada air, suci dan menyucikan aslinya. Masuk aja gitu, walaupun enggak berpengaruh, enggak membekas. Tapi ada potensi pengaruh, tapi enggak membekas nih. Karena setelah dia masuk, kotoran itu kita keluarin lagi. Maka air di ember itu menjadi najis. Itu dalam mazhab Syafi'i atau Hanbali. Kalau dalam mazhab Maliki, dilihat, oh, enggak ada perubahan kok. Maka udah selesai, enggak ada masalah. Cuma ya diwajibkan, kotoran kucingnya dibuang, jangan di, enggak ada perubahan, udah pakai aja lah. Iya, terus kotoran kucingnya jadi sabun colek, jangan. Iya. Wa qala Malik, al-ma'ul qalilu la yanjusu illa bitaghayyuri kal katsir. Ini udah jelas nih. Nah, kemudian wa huwa wajhun fi madhhabina. Dan itu huwa di sini kembali ke pendapatnya Malik ini. Kembali ke pendapat al-ma'ul qalilu la yanjusu illa bitaghayyuri kal katsir, yaitu pendapat bahwa barometer najis atau enggaknya air itu dari sisi taghayyurnya. Itu wajhun fi madhhabina. Satu wajah, satu pendapat ashab Syafi'iyah. Wajah ini kan berarti wajah dalam, misalnya wajah atau aujuh, itu dalam fikih Syafi'i maknanya adalah pendapat ulama besar madzhab Syafi'i. Bukan pendapat imam Syafi'inya, bukan. Tapi pendapat ulama mujtahidun madzhab Syafi'i. Kalau pendapat madzhab Syafi'i itu disebut qaul. Atau qaulain, atau qaulan, atau aqwal. Ya. Ya, makanya nanti ada qaul qadim, ada qaul jadid, insyaallah. Wa huwa wajhun fi madhabina, berarti itu satu pendapat, ada pendapat, berarti ada ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat seragam dengan pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki. Ya. Wa ikhtarahu ar-Ruyani. Nah, ini ar-Ruyani termasuk ashab Syafi'iyah. Pemilik kitab Bahrul Madhab. Waktarahu dan imam namanya Imam Ar-Ruyani. Jadi kalau misalnya ada seorang laki ikhwan namanya Ruyani, itu dari mengambil dari ini nama ulama Madhab Syafi'i. Karena banyak dari kita orang-orang Indonesia memakai nama ulama Madhab Syafi'i. Seperti misalnya Baihaqi, Syafi'i, mas, paling banyak Syafi'i itu sampai ini. Kemudian siapa lagi? Mawardi, ya kan? Nawawi. Kemudian Rafi'i ada. Kemudian Haitami. Kemudian Baibawi. Siapa lagi? Ruyani. Terus apa lagi? Ghazali, banyak banget. Razi. Ya. Ya. Gitu ya. Wajhun fi madhabina dalam mazhab kami, mazhabina yaitu mazhab Syafi'i. Waktarahu Ruyani wa fi qawlin qadim. Nah, ini ada istilah lagi. Dan dalam qawl qadim. Apa qawl qadim? Yaitu pendapat atau mazhabnya Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Ya. Sebelum hijrah ke Mesir. Qawl qadim, pendapatnya Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir yang berlawanan atau yang berbeda dengan pendapat beliau ketika di Mesir. Jadi bedakan antara ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada qaul. Kalau qaul qadim itu pendapatnya Imam Syafi'i sebelum ke Mesir, dan pendapat Imam Syafi'i sebelum ke Mesir itu, pendapat tersebut ada perbedaan dengan pendapatnya beliau ketika di Mesir. Maka yang di Mesir pendapat namanya qaul jadid, sebelum ke Mesir namanya pendapat qaul qadim. Adapun kalau pendapat mungkin beliau seperti itu, mau di dulunya atau setelah ke Mesir, itu namanya qaul, kan? Ya. Kalau misalnya nggak ketahuan, ini pendapat, misalnya Imam Syafi'i punya dua pendapat, misalnya. Namun nggak ketahuan mana yang pendapat qadim, mana yang pendapat jadid, maka disebut qaulan. Ya, maka tahun qaul jadid atau qaul qadim. Qaulan. Baik, kan? Wa fi qaulin qadim. Dan dalam pendapat Imam Syafi'i yang lama, bahwasanya al-ma' al-jari air yang jari, air jari apa air apa? Air yang mengalir, air yang mengalir, yang lari, la yanjusu illa bitaghayyur, tidak najis kecuali dengan sebab apa? Berarti seperti ini. Berarti pendapat Imam Malik ini adalah qaul qadimnya juga Imam Syafi'i. Syafi'i pelajari ya. Ya kan? Iya atau enggak? Atau enggak? Nah, ini antum harus detail ya. Jangan tertipu. Nah. Iya atau enggak? Bedakan. Wa fi qaulin qadimin annal ma'al jari la yanjusu ila bitu. Pendapatnya Imam Malik itu ma' jari bukan? Bukan. Maksudnya mutlak. Apa mau dia ngalir, mau dia diam. Jadi dalam istilah mazhab itu ada ma' jari, ada ma' rofid. Ma' jari, air yang mengalir. Seperti comberan-comberan. Nah, itu air jari itu. Ma' rofid itu air tergenang diam. Itu ma' rofid namanya. Itu hak ada hukum tersendiri dalam mazhab. Baik. Dalam qaul qadim Imam Syafi'i, air yang mengalir, ya, itu mirip dengan perkara Imam Malik. Kalau airnya mengalir, la yanjusu illa bitaghayyur, tidak najis kecuali dengan adanya taghayyur. Contoh misalnya, seseorang, ini qaul qadim ya, kita pelajari qaul qadim, qaul qadim itu qaul yang tidak dipakai dalam mazhab. Maksudnya, mazhab Syafi'i memakai qaul jadidnya. Kalau qaul qadim ini hanya hikayat, hikayat. Yaitu dulu pernah Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Cuma enggak masalah kalau kita mau pakai qaul ini, enggak masalah juga. Nah, qaul qadim mazhab Syafi'i dulunya sebelum ke Mesir, air yang mengalir itu tidak najis kecuali kalau dengan adanya perubahan. Baik, kita lihat. Contohnya, contoh kasus. Misalnya seorang dari antum kebelet buang air besar. Ya. Di kebun gitu kan, habis macul, habis ngapain kan. Udah makan tadi pagi banyak banget, tapi dari kemarin belum membuang. Nah terus habis itu, mau buang air di kolam orang, takut nanti ngambang, ketawa. Ya kan? Akhirnya, ada di pinggir petak-petak sawah, ya, ada sungai kecil gitu, ya, paling segini ya, ngalir air kecil segini doang, airnya, dalam segini doang, ya, paling segini gitu, ya. Nah, air itu mengalir, walaupun mungkin atasnya nggak begitu melayang, tapi dalam itu ada pengaliran sedikit, ya, jadi nggak terlalu ngaruh jelas, bro, kayak arung jeram gitu, enggak, itu kalau buang air di situ, ya, kita ke bawah. Nggak sempat kita buang air begitu. Nah, kemudian kita bertengger di atas batu dan buang air situ. Kita tunggu 5 menit dulu ya, karena buang air ini 5 menit. Salah seorang dari antum gitu kan. Nah, habis itu kan berpengaruh itu. Terlebih cuaca dingin. Akhirnya yang keluar tuh sifatnya cair. Ya, itu pokoknya gambarkan dengan gambar-gambar. Cair kemudian merebak itu menjadi berwarna-warni dia airnya. Tercampur. Ya. Mumazajal banget sih kan. Udah benar-benar berwarna-warni. Antum perhatikan setiap detail-detail dari partikel-partikel itu. Ya. Berubah warnanya. Seperti ini. Kalau ini air jari nggak mengalir ya. Air jari lah yang justru ialah bitaghayyur. Ada taghayyur enggak? Ada taghayyur. Ada taghayyur. Berarti najis ya dalam qaul qadim. Najis. Andai misalnya, misalnya ini di kasus apa bukan di momentum lain. Ini udah enggak posisi enggak kedinginan lagi, tapi biasa. Tapi pengen lagi berak di tempat itu. Kali ini padat. Tidak cair. Kali ini padat. Nah, karena padatnya, maka dia pun kotoran itu nggak mau pergi kemana-mana, tetap di situ aja, walaupun airnya mengalir, kan kadang gitu dia, tetap di situ. Nah, pasan temperatikan, dia itu aja tertampar-tampar oleh air-air, tapi nggak tergoyahkan. Airnya mengalir ke air, tapi air itu enggak berubah sama sekali. Air itu enggak berubah sama sekali. Walaupun ada kotoran itu, tetap diam di situ. Nah, dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, maka air tersebut najis atau enggak? Kenapa? Karena tidak ada taghayyur. Tidak ada taghayyur. Itu dalam qaul qadim. Kalau taghayyur dari situ doang, kira-kira berapa meter gitu, enggak ada. Najis itu air. Najis. Ya enggak usah mikirin di sana. Mikirin di situ. Atau enggak usah mikirin di situ, mikirin di aliran yang sebelum ada kotoran itu. Udah di situ aja. Karena yang di daerah area itu, kalau misalnya itu kan ada tahu ya mereka. Kan? Ada yang wudhu sebelah sana. Ada yang apa? Ada yang wudhu sebelah sana. Iya. Tergantung kalau misalnya kita berikan oleh sebelah sana nggak ada tahuir nggak masalah karena ini mak jari ini mak yang jari. Oke, itu kalau kodimnya waktarahu jama'atun minhum al-Ghazali dan ikhtarahu dipilih memilih kalau kodim ini sebab disini berarti dalam mazhab Syafi'i sendiri para ulama Syafi'i boleh mereka boleh untuk memilih qaul qadimnya Imam Syafi'i. Enggak dipaksa. Boleh mereka berpendapat mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i. Baik. Minhum al-Ghazali. Di antara mereka adalah al-Ghazali. Wal-Baydawi dan Baydawi dalam kitabnya al-Ghazali al-Qusma. Mana yang lebih dulu, Imam Ghazali atau al-Baydawi yang ada? Mana yang lebih eksis terlebih dahulu? Imam Ghazali terlebih dahulu. Wahuwa qawiyun min haythun nazar. Pendapatnya yang qaul qadim ini kuat. Dan juga bahkan pendapat Imam Malik juga maksudnya bisa. Itu kuat dari segi nazar adillah. Dari segi meninjau ke dalil, pendapatnya Imam Malik itu kuat. Dan pendapat qaul qadim ini juga kuat. Karena dalalah, yaitu apa yang ditunjuki dalam kalimat khalaqallahul ma'a tahura hadis khalaqallahul ma'a tahura ya Allah Ta'ala menciptakan air asalnya apa? Tahur asalnya tahur kalimat khalaqallahul ma'a tahura itu dalalatun nutq itu adalah yang jelas tekstualnya jelas tekstualnya misal gini, murid-murid saya ganteng-ganteng, misal. Dalalatun nutuknya, pemahaman tekstualnya, yaitu apa yang benar-benar kita bisa lihat di tekstualnya apa? Iya, murid-murid saya ganteng-ganteng, udah jelas. Adapun kalau di sini ada, anak kasih tahu di sini sebelumnya, dalalah terbagi menjadi dua macam. Dalalah mantuk atau kita bilang mantuk dan yang kedua ada juga mafhum. Mantuk itu nut yang terlisankan yang tersuarakan. Nut itu mantuk itu adalah yang jelas teksnya udah seperti itu udah itu kita pahami. Contoh tadi apa murid-murid saya ganteng-ganteng. Itu mantuknya apa? Yang lepasnya udah murid-murid saya ganteng-ganteng udah gitu kan? Jelas nggak? Jelas. Tapi ada juga dalalah yang berupa mafhum. Mafhum. Mafhum artinya ma yufhamu minhu. Apa yang terpahami darinya. Nah, apa yang terpahami dari kalimat itu biasanya beda-beda. Tergantung kira-kira ninjaunya. Kadang nggak sama pemahaman. Dan kadang liar. Makanya kalau bilang, murid-murid saya ganteng-ganteng. Mantuknya apa? Mantuknya murid-murid saya ganteng-ganteng. Udah jelas selesai. Tapi mafhumnya bisa liar nih. Kalau antum bilang murid-murid saya ganteng-ganteng, berarti pemahaman terbaliknya murid-murid orang lain berarti jelek-jelek. Iya gak? Gitu gak? Iya gak? Bisa terpahami gitu kan? Bisa kan? Mana yang lebih kuat? Ya jelas ya mantuk lebih kuat. Karena emang itu teksnya. Adapun pemahaman mafhum, kalau bertabrakan sama mantuk, itu mana yang lebih dikuatkan? Ya mantuk lah. Karena memang teksnya kayak gitu. Jadi nggak usah ditabrakan dengan ini pemahaman kita. Kemudian nggak benar teksnya nih, nggak bisa. Baik, jadi khalaqallahu al-ma'a tahuran. Betul? Allah Ta'ala menciptakan air, itu asalnya apa? Suci dan menyucikan. Itu lebih didahulukan, wahia arjah lebih didahulukan daripada dalalatul mafhum dari perkataan Nabi SAW, iza balaghal ma'u kullataini lam ya'mil khubas. Itu ingat hadis itu, kalau misalnya air, kata Nabi SAW, kalau misalnya air mencapai dua kullah, maka tidak membawa najis. Ya, jika air mencapai dua kullah, tidak membawa najis. Itu mantuknya gimana? Ya, jika air di atas dua kullah, berarti tidak membawa najis. Sudah itu mantuk. Tapi mafhumnya gimana? Mafhumnya adalah berarti kalau air di bawah dua kullah, bisa dapat najis. Apa bakal najis, kalau kena najis, najis. Ini kan paham pemahaman. Nggak ada di hadis, nggak ada di kalimat hadis, nggak ada. Tetapi yang kita pahami dari itu, gitu kan. Tadi yang ulangi, kalimatnya apa? Iza kanan ma'ukul lataini lam yahmil khobasan. Atau najisan. Kalau air di atas dua kullah, ukurannya. Atau air, kalau air sampai dua kullah ukurannya, maka tidak najis. Mantuk. Dan jelas juga gampang, Mas. Tapi kemudian pemahaman kita ke adik kan macam-macam nih. Yang terpemahamannya adalah, oh berarti kalau air tersebut nggak nyampe dua kullah, kena najis sedikit, langsung najis. Itu mafhum namanya. Dan mafhum itu kadang liar. Ya. Kadang mafhum itu senangnya mengeneralisir. Ya. Nah mafhumnya ini, ya, yaitu kalau air di bawah dua kullah kena najis sedikit langsung najis, itu mafhumnya ini bertabrakan dengan mantuk khalaqallahul ma'a tahuran. Mantuknya khalaqallahul ma'a tahuran, Allah menciptakan air asalnya apa? Suci dan menyucikan, jernih, biasa, normal. Nah, ini bertabrakan nih, kenapa? Karena dalam kasus itu banyak yang bertabrakan. Karena gini, air di bawah dua kullah ketemu najis sedikit aja, masa langsung dihukumi semuanya najis? Padahal kalau kita lihat, malah sesuai dengan khalaqallahul ma'a tahuran, yaitu air tersebut masih dalam keadaan suci menyucikan, kan? Padahal baru kena sedikit najis, masa langsung dinajisin semuanya? Paham gak di sini? Nah, jadi kalau misalnya kita mengikuti mantuk khalaqallahul ma'a tahuran, ada air segini nih, kemudian kena najis kotoran apa gitu. Terus kita ambil. Air ini masih suci enggak? Masih enak enggak? Masih bersih enggak sebenarnya? Enggak terpengaruh kan? Enggak terpengaruh. Nah, kalau kita memakai mantuk khalaqallahul ma'a tahuran, maka jelas sudah ini, oh ini masih bersih karena masih tahur, masih itu enggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau kita memakai mafhum idza balaghal ma'u kullatayn lam yahmil khubasan, kan mafhumnya apa? Kalau air nggak di bawah dua kullah, kalau air di bawah dua kullah, kena najis, masa kemangan langsung najis. Ini bertabrakan nih, mana yang kita pilih? Kita memilih mantuk dibandingkan dengan mafhum. Karena mantuk ini lebih jelas, langsung dari ini. Ya. Jadi insya Allah nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ulangi lagi. Oke. Kita lanjutkan wa ammal katsir. Pak Rahmat, aku bisa baca. Belum ya, nanti insya Allah ya. Nanti ada hal pasti. Wa ammal kasir wa huwa kullatan fasa'adam fala yanjusu illa bittaghayyuri bin najasa liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam khalaqallahu al-ma'a tahuran al-hadith wal ijma'u munaqidun ala najasatih bittaghayyur ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وهذا لا خلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر، وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، وفي وجيه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه. وأما الكثير فالمصنف وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا، فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا، الحديث. والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير، ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، وسواء تغير الطعم تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهذا لا خلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر، وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، وفي وجيه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه. طيب، وأما الكثير، sekarang kita menuju ke ayat al-kathir. Timbangan atau barometer atau neraca air kathir dalam fikih Syafi'i dan juga dalam fikih Hanbali adalah qullatan fasa'ida, dua qullah dan lebih or more. Minum biar enggak ngantuk. Minum Mas Ali. Mumpung masih panas bisa siram-siraman. Mas Ali. Enggak kuasa. Al-kathir qullatani fasa'ida, dua qullah dan lebih. Fala yanjusu illa bitaghayyur binajas. Ini air kathir la yanjus, tidak najis kecuali dengan sebab apa? Berubah dengan sebab najasa. Baru bisa dia dikatakan najis. Karena perkataan Allah, khalaqallahu al-ma'a tahura. Sudah itu, paham? Wal ijma'u mun'akidun ala najasatihi bitaghayyur. Dan ijma' mun'akid, terjadi, terakadkan. Ijma' tersahkan. Ala najasatihi bitaghayyur. Atas kenajisannya. Domir hi di sini, ha, kembali ke mana? Najasatihi. Domir ha kembali mana? Hai mas. Kembali ke mana domir ha? Najasatihi. Al-kathir. Al-ma' al-kathir. Ya. Wal-ijma'u mun'akidun ala najasatil ma'il kathiri bitaghayyur. Ijma' itu tersahkan atas kenajisan air-air yang banyak disebabkan perubahan. Thumma la farqa baina at-taghayyuril yasiri wal kathir. Kemudian tiada farq, perbedaan antara perubahan sedikit maupun banyak. Ini muskilah. Dari kalimat ini bisa muskilah. Kalau misalnya taghayyur tersebut yasir, di pojok sana airnya dua kullah, maka yang sini enggak kena. Jadi di bagian yang sahih adalah di bagian yang kenapa di situ, di bagian yang terpengaruh itu, yang ada taghayyurnya. Adapun kalau bagian lain jauh itu enggak ada taghayyurnya, enggak masalah. Ya. Kalau misalnya kita danau misalnya, atau gelombang yang besar, misalnya kalau gelombang ini seukuran halaman rumah ini, itu kira-kira 24 kg bisa ya, nyampe lebih bahkan ya. Nah, misalnya di sana ada kotoran kucing. Nah, kotoran kucingnya, saking kucingnya mungkin sakit perut atau gimana, kemudian cair banget. Ya kita yang di ujung sini pas lagi wudu dia lagi buang air sana terus berubah sana, nggak ada urusan sama sini gitu loh, gitu kan? Nah kecuali kita pindah sana terus kita wudu di sana, nah itu baru kita yang salah gitu. Atau kucingnya memang lagi berenang terus buang air terus kena kita, baru itu beda. Nah, baik. Wa sawa'un taghayyara ta'mu atau ta'ma, boleh? Atau taghayyara ta'mu, ta'mu. Sama saja baik berubah ta'amnya atau ta'am rasa. Awil launu, laun ish, makna laun? Warna. Ar-ra'iha, ra'iha, bau, aromanya. Warna, rasa, aroma. Kalau berubah, ada perubahan. Kadang misalnya perubahan itu bukan di warna, kadang di rasa. Enggak harus di masyarakat tiga itu harus berubah semuanya, enggak. Salah satunya aja, antum pilih. Bukan pilih, lihat keadaannya. Iya. Yang paling berat itu apa? Rasa. Karena harus dicicipi dulu untuk mengetahuinya. Kadang ra'iha itu sama. Kadang juga selain ra'iha sama, launnya, warnanya juga sama. Tinggal rasain doang. Nah kan, rasanya nih bedanya. Yang paling kena di hati. Misalnya kemarin ada cairan kemarin di buku sini. Ya kan? Kalau itu kan baunya asam gitu kan. Jangan-jangan bisa si kucing itu. Jangan-jangan kan, kita gak tahu nih. Tapi kalau misalnya ada cairan bawa warna sama aroma biasa aja, nggak ada asam, nggak ada apa, tapi pas di luar kayaknya kenal ini, ya. Nah ini kan cerita itu lah. Awil laun, lihat tadi udah wahada la khilaf fihi huna, dan ini tidak ada permasalahan, tidak ada khilaf antara ini perubahan ini. بخلاف ما مر في التغير بالظاهر. Selainnya, sebaliknya yang bersih dengannya atau yang tidak sama kasusnya, ma marra fi at-taghayyuri bi-thahir. Di sini artinya apa? Ma marra fi at-taghayyuri bi-thahir. Ini paham maknanya? بخلاف ما مر في التغير بالظاهر. Ada yang paham maknanya? Coba di apa namanya, dipikirkan. Kalau diterjemahkan, mana rofil dah pastinya. Di sini kalau diterjemahan, lain halnya dengan apa yang sudah diterangkan di muka itu sebelumnya tadi tentang al-ma at-tahir, atau yaitu masalah berubahnya air, tadinya dia suci dan menyucikan tahur, berubahnya disebabkan sesuatu yang mencampurnya itu berupa benda suci seperti teh. Beda suaranya seperti teh. Kalau teh itu gimana? Ini maksudnya apa di sini? Kadang kalau misalnya benda itu suci, tapi sekadar ini sebaliknya di sini kalau misalnya lihat itu ijma, ya kan tadi perubahan-perubahan itu ijma membuat semua ini menjadi najis. Tapi untuk urusan yang tercampur dengan benda suci itu bukan ijma ulama, melainkan ada di antara ulama, mungkin di kalangan madzhab Hanafiyah, ada yang mengatakan bahwasanya kalaupun perubahan itu dari benda yang tahir seperti teh atau semacamnya, itu tidak mengubah status. Ada yang berpendapat seperti itu. Paham gak sih maksudnya? Pahamnya gini, maksudnya air yang kerasukan dan dirubah dengan benda najis itu langsung benar-benar disepakat semua hukum najis. Tapi kalau air yang ada perubahan disebabkan benda yang suci masih, yang boleh teh, kopi, maka ada di antara ulama yang tetap menghukumnya sebagai suci menyucikan. Paham? Paham gak sih? Mas Ali paham? Paham. Amin. Mas Ali paham? Amin. Iya, ya itu kata kita tohir. Tapi ada ulama yang mengatakan itu tetap tohur. Gitu loh. Makanya itu bukan sesuatu yang ijma. Beda dengan kalau misalnya suci, kalau misalnya najis, benar najis. Semuanya sepakat lah. Perubahan ini membuat dan menjadi najis. Bukan tohir lagi bahasanya. Ya. Kemudian وَسَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ الْمُلَاقِيَةُ لِلْمَاءِ مُخَالَطَةً أَوْ مُجَاوَرًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ sama saja tidak peduli najasa tersebut mulaqiyah lilma najasa yang mulaqiyah lilma yaitu yang masuk ke air sama saja baik dia itu sifatnya mukhalatah atau mujawarah. Ingat mukhalat atau mujawarah, ingat ya? Mukhalat itu apa? Mumazajah. Melarut. Jelas kalau melarut sudah jelas. Ya? Sekarang kalau mujawarah. Dia enggak melarut. Ya. Dia terpisah enggak melarut. Tapi anda enggak tahu nih benda apa najis yang mujawarah sifatnya. Enggak tahu. Kalau minyak kan suci. Ya kan? Anda nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada benda najis yang ketika masuk ke dalam air, dia tidak melarut di air, tetap dia dihukum najis air itu. Wa fi wujayhin syad, dan dalam suatu pendapat wujayh ini namanya taswir. Dari kata wajah, yaitu pendapat kan? Tadi wajah artinya pendapat ashab syafi'iyah. Tapi kalau misalnya dengan ta'bir atau ungkapan wujayh, ini menunjukkan lemah banget. Bahkan anggap aja nggak mau kabar gitu, nggak mau kabar, kayak nggak ada gitu loh. Jadi wujayhin syad itu satu pendapat yang syad, syad itu beda sendiri, yang udahlah nggak usah dianggap lah gitu. Bahwasanya najasah mujawaroh la tunajisuhu, bahwasanya najis yang mujawaroh tidak menajiskan air. Ini bagi beliau, bagi mazhab Syafi'i. Padahal sebenarnya pendapat ini najasan mujawarah la tunajisu itu kalau mau dipikirkan ya bagus juga. Karena apa? Karena najasah yang mujawarah itu sebenarnya tidak masuk ke dalam unsur air. Ya. Kalau kita perhatikan sebagaimana minyak ya. Baik, kemudian oh, kita lanjutkan di sini wa qawluhu halat bihi najasa. Oke. Coba Mas. Wa qawluhu halat bihi najasa. Ihtaraza bihi amma law tarawah. Al-ma'u bijifatin mulqatin ala shattil ma' فإنه لا ينجس لعدم الملاقة. وقوله dan perkataan Abi Suja. Saya lihat perkataan Abi Suja di halaman 38 atas wama'un dan air halat fihi najasatun. Bertempat di dalam air tersebut najasah. Bertempat di dalam air tersebut najasah. Taraza bihi amma law tarawaha, menjaga mengeluarkan dari amma law tarawaha, dari benda-benda misalnya yang tarawaha di sini yaitu mengambil rih, yaitu hanya apa dikecualikan apa di sini kalau misalnya air tersebut hanya tertulari gitu loh, dengan aroma saja. Jadi tarawahal ma'u bijifatin, kita ingin dulu terjemahin tarawah itu terpengaruh dengan aroma, terpengaruh aromanya, air terpengaruh aromanya, bijifah, jifah bangkai. Jiwa itu bangkai. Bangkai busuk. Mulqat terbuang, terdampar, terbuang. Ala syatil ma. Syat itu pinggiran. Ya, berarti gimana? Ini konteksnya bukan mak jari. Ya. Konteksnya air biasa. Air rokit. Air tergenang. Sebegini. Air tergenang. Apakah dia tergenangnya? Dia airnya itu di bawah dua kula atau dua kula? Di bawah dua kula atau enggak? Dua kula. Kalau antum perhatikan, ma'un halat fihi najasatun wa huwa. Nah, berarti konteksnya ini bicara tentang air yang tidak sampai 20. Karena ini kan kalimatnya halat fihi najasah, baru situ. Ya kan? Wa huwa dunal qulatain. Halat fihi najasah. Kalau misalnya ada air di bawah 20 lah masuk dalam najasah, masuk maka udah najis. Tapi ini halat fi najasah kehtaro zabihi, yaitu mengecualikan untuk kasus air di bawah 20 lah. Kalau misalnya air tersebut terpengaruh aromanya dengan suatu bangkai yang terbuang di atas pinggir air. Begini pinggiran air berarti tidak campur namanya. Ini enggak. Maksudnya bukan di tepi di samping. Itu ada tergenang air terus di bagian apa gitu, bagian samping di pepohonan ada bangkai. Bangkai apa gitu misalnya? Beruang. Mati. Misal beruang mati begitu, kemudian aromanya membusuk. Dan saking dekatnya dengan air, maka aroma itu pun terpengaruh ke air. Ya. Nah. Apa? Fa'innahu. Hu di sini kembali kemana? Air. Fa'inna dzalikal ma' la yanjus. Air itu tidak najis. Kenapa? Li'adamil mulaqat. Karena tidak ketemu. Ketemunya apa? Ketemunya sama? Sama baunya, resnya. Itu menunjukkan bau itu tidak najis. Kentut itu tidak najis. Iya. Sebagaimana yang kita bilang waktu itu, kalau kentut najis, bisa kasihan orang-orang yang tidak kentut. Kenapa? Karena mereka sama dengan terbebani akan kenajisan itu di hidung mereka. Sehingga harus membuangnya. Iya gak? Kita kalau misalnya ada najis, plok lagi gini. Kita harus buang segera. Mungkin supaya sholatnya sah. Kalau misalnya angin itu najis, kentutnya najis, oke? Gitu orang. Jadi pada nanti pada nyium semua langsung gitu semua. Karena sholatnya nggak khusyuk. Ini angin udara itu nggak najis. Baik. Kita lanjutkan di sini, Pak Rahmat. Masih 7 menit lagi, insya Allah. Wa qaluhu fataghayyar ihtaraja bihi amma idza lam yataghayyar al-ma'u idza lam yataghayyar al-ma'u al-kathir bil najasa wa qad takunu qalilatan wa tastahliku wa tastahliku fil ma' فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء على ويستعمل جميع الماء على مذهب الصحيح وفي وجه يدقي قدر النجاسة ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته bauli munqati'i qabauliin munqati'i ar-ra'iha fa inna muqaddiruhu ala ma taqaddama fi at-taharat Baik, maqauluhu dan berkata Imam Ibnu Jauziyah rahimahullah fa taghayyara. Jadi ini kan au kana qullataini fa taghayyara, itu air yang di atas dua qullah, dua qullah atau lebih, berarti air kafir. Ini kita konteksnya berarti membicarakan air kafir. Ya. Fa taghayyara, maka air tersebut berubah. Disebabkan najis, ihtaraza bihi, mengecualikan dengannya dengan kalimat taghayyara. Yang dikecualikan apa? Amma idza lam yataghayyar al-ma'ul kathir bil najasa. Itu yang dikecualikan apa? Kalau misalnya air tersebut, air banyak ya dalam madzhab Syafi'i, al-ma'ul kathir lam yataghayyar. Belum berubah disebabkan najis, belum berubah. Berarti belum dikatakan najis. Karena dalam madzhab Syafi'i, ibrah air banyak untuk menjadi najis adalah perubahan. Nah, taghayyur laun, ta'am, atau ru'ihat. Wa qad takunu qalilatan wa tastahliku fil ma. Qad takun, kadang-kadang bisa jadi qalilatan. Qalilatan ini siapa yang qalilah? Najasahnya, bukan airnya. Airnya banyak, tapi najisnya qalil. Wa tastahliku fil ma, dan hancur lebur melarut di dalam air. Jadi airnya banyak, lumbang ratusan kilo, kemudian ada najasah sedikit, tastahliku fil ma, kemudian najasah tersebut melarut di dalam air yang banyak itu. Fa innahu la yanjus, sebenarnya la yanjus atau la yanjus, fa ini siapa? Enggak, la yanjus. Ya, fa innal ma'a la yanjus. Maka sesungguhnya ayat tersebut tidak najis. Tadi ini wa yusta'malu. Di sini yang lebih tepat mungkin wa yusta'malu jami'ul ma'i 'ala al-madhhab as-sahih. Wa yusta'malu jami'ul ma'i 'ala madhhab as-sahih. Dan digunakan seluruh air dalam madhhab yang sahih, atas madhhab yang sahih. Berarti kalau 'ala al-madhhab as-sahih, ini pendapat yang sahih. Yaitu kalau misalnya ada mazhab lain dari mazhab lain yang berpendapat sebalik ini, berarti itu mazhabnya khata. Jadi lihat, mazhab sahih sama asah beda. Sahih, kalau kita namanya sahih, berarti selainnya khata, jelas. Ya. Kalau kita bilang ada mazhab al-asah, berarti selainnya mungkin sahih. Dalam mazhab sahih. Ya, kalau misalnya ini beragam mazhab. Iya. Jadi ini benar-benar mengintisar benar-benar mazhab yang sahih. Itu loh, mazhab kami. Dari mazhab apapun, mazhab yang inilah yang sahih. Wa fi wajhin, dan dalam suatu wajah. Dalam suatu wajah. Tapi bisa juga ini mazhab as-sahih. Bisa juga dimaksudkan ala al-madhab syafi'i. Bisa juga dimaksudkan ala sahih. Ya, bisa juga di mana itu. Bisa juga ini dimaksudkan dalam satu madhab saja kita bicara. Bisa. Ya. Seperti bicara, وَيُسْتَعْمَلُ جَمِيعُ الْمَاءِ عَلَى sahih. Itu boleh. Maksudnya itu yang mungkin lebih tepat. وَفِي وَجْهِنْ, dan dalam suatu wajah, يُبْقِي قَدْرًا رَجَاسًا, dan dalam suatu wajah, berarti dalam suatu pendapat, yubqi qadran najasa, ditetapkan ukuran najisnya. Paham maksudnya? Jadi misalnya dalam air banyak, berlumbang gitu, ada kemasukan kotoran melarut, tapi sedikit banget kotoran itu. Nah, dalam suatu pendapat mazhab Syafi'i dari para ulama besar, bahwasanya yang melarut itu dia dipisahkan, diambil, dibuang, apa maksudnya? Di bagian yang kecil itu yang kena najis. Misal apa? Contohnya apa? Darah binatang. Berapa tetes gitu. Ya, di atas pohon ada apa? Misalnya kucing. Ah, kucing lagi manja di atas pohon. Kemudian kena duri pohon. Luka ada aja. Ya, stres Iwan, keseset gitu. Kemudian tertetes ke dalam lubang, ke lubang, plung plung ya. 5 tetes saja, dikit. Kemudian itu melarut. Kemudian ada orang wudu. Mau wudu, dia ingat di halaman ke-40 kisah terakhir. Ini lihat darah ini qalilah, tapi yastahlik fil ma. Sedikit, tapi melarut di air, dan di air itu air yang kafir. Maka mazhab yang sahih, semua dari air itu tetap suci menyucikan. Dan mazhab yang sahih. Tapi ada satu wajah, satu pendapat, yang bagian kecil ini disisain. Maksudnya ini enggak suci menyucikan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Walau waqa'a, misalnya yang terakhir ini, walau waqa'a, kalau misalnya terjatuh fil ma'i kathir, dalam air yang banyak, suatu najis, wafiquhu fi sifatih, nah ini yang agak sulit, yang sesuai dengan karakter air tersebut. Jadi, najasah wafiqul ma'a fi sifatil ma'. Najasah tersebut menyelaras dengan air dalam karakternya. Kabauli munqati'ir ra'iha. Kabaulin munqati'ir ra'iha. Seperti baul. Apa baul? Air kencing munqati'ir ra'iha. Yang terpotong apanya? Terpotong baunya. Maksudnya air kencing tidak ada baunya. Biasanya gantung kencing ada baunya gak? Kalau habis tidur biasanya bau. Nah sekarang misalnya udah sore gitu, mungkin gak tidur lagi. Kencing dan baunya itu gak ada. Nah gimana dong? Atau kencing di genangan air. Ya kan? Genangan air tapi ya dua kulah itu bukan genangan namanya. Kolam. Kalau misalnya di genangan air, najis sudah jelas. Paham? Kami ini misalnya habis hujan nih, ada becekan gitu. Becekan. Tempat lubang di jalan kecil loh gitu. Antum terus, enggak ada orang, enggak ada orang. Jongkok kok gitu, serrrr gitu. Najis sudah air itu walaupun air kencing antum putih. Dan air becekan itu agak coklat debu-debu gitu. Tetap najis. Itu air yang korin. Nah sekarang bagaimana kok air kafir blumbang gede gitu kan? Antum kencing nih. Ya permisi mbak. Antum kencing nih. Dan kencing itu pas ketika antum kencing, antum cium kencing itu. Gak ada yang bau. Gak bau. Munkoti orang ya. Apa mas Ari? Fa'inna nuqaddiruhu ala ma taqaddama fi tahirat. Ini kami, kita mengukurnya, mengira-ngirakan seperti apa yang sudah diterangkan di dalam masalah benda-benda yang suci. Gimana tuh? Kita PR aja buat tonton ya. Gimana? Dikira-kira. Ya. Tapi begini, kalau misalnya sampai yang tadi, atau yang paragraf sebelumnya, mazhab yang sahih sebenarnya ini gak usah dipikirin. Karena sulit. Coba baunya nggak ada, warnanya sama aja, ya udah salahnya apa? Iya ngerasanya itu nggak salahnya apa? Salahnya ngapain di air kencingnya? Kencing di tempat lain, kan? Ngapain di air? ya. Wallahu a'lam. Sampai itu. Berenang yang belum. Iya. Iya, itu enggak apa-apa. Iya. Iya, sambil berenang meminum air. Ah, gimana ya? Ya, itu enggak menagihkan, coba bangsa. Cuma baiknya jangan. Iya. Tapi bisa ditakdirkan memang. Ditakdirkan maksudnya diukur. Ya itu kok tiba-tiba hangat ya. Nah, itu. Ya hangat itu yang masalah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.